dirimu berjalan bersamaku. Ku rasa ada sesuatu, bukan sayang, bukan cinta, tapi hati tak mampu menahan yang ku tak tahu ini apa. Hati ini tak mampu membaca. Hindari, sungguh tak aku mengerti.